Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in rahmatal muhda wa ni'matal musda wa sirajul munir. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali berkumpul untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RI rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk menafsirkan surat Al-Maidah ayat ke-43 pada juz 5. Yang pada hari ini sudah sampai kepada ayat 43. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut tawratu fiha hukmullah thumma yatawalluna mim ba'di zalika wa ma ulaika bil mu'minin. Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari keputusanmu, dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini merupakan kelanjutan dari keterangan ayat 42 sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengecam sikap orang Yahudi yang selalu berusaha mendengarkan berita-berita bohong dan memakan makanan atau harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah kemudian mempertanyakan sikap mereka ini, wa kaifa yuhakkimunaka? Wa kaifa, bagaimana mungkin mereka itu datang kepadamu wahai Muhammad untuk meminta keputusan hukum? Wa 'indahumut Taurat, sedangkan mereka memiliki Taurat. Yang menarik di sini adalah ketika Allah mempertanyakan sikap mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin mereka datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan suatu perkara? Sedangkan sebenarnya orang-orang Yahudi itu tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasti ada apa-apa dari tindakan mereka ini. Pasti punya maksud terselubung dari keinginan mereka datang kepada Rasul dan meminta keputusan suatu hukum. Wa kaifa yuhakkimunaka? Mereka tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terbukti dari berbagai tindakan mereka, apakah itu dengan melakukan pelanggaran perjanjian yang sudah mereka buat kepada Rasul untuk saling menjaga dan saling hormat menghormati satu sama lain, terutama sekali penduduk Yahudi di kota Madinah. Kemudian juga dari beberapa tindakan mereka atau sikap mereka ketika mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul, "Wahai Muhammad, kami akan yakini kebenaran dirimu seandainya engkau dapat menjawab beberapa pertanyaan kami. Ini akan menjadi tanda bahwasanya engkau adalah yang memang benar adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala." Mereka mengajukan pertanyaan seperti apakah bagaimana terjadinya anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian bagaimana warna mani laki-laki, sperma laki-laki dan perempuan, kemudian bagaimana para nabi tidur dan bagaimana pandangan Rasul terhadap malaikat. Ketika Rasul menjawab tiga pertanyaan dengan tepat, ya, sesuai dengan keinginan mereka, tapi ketika Rasul menjawab malaikat itu adalah hanya merupakan salah satu utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulnya, inilah yang mereka tolak dan akhirnya mereka tidak meyakini kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada dasarnya orang-orang Yahudi, ya, secara khusus di dalam keterangan ayat ini tidak pernah mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa mereka mendatangi Rasul? Ya, yang jelas adalah kedatangan mereka punya maksud terselubung, yaitu tujuan mereka untuk mendapatkan keringanan dari suatu sanksi hukum atas tindak pidana yang mereka lakukan. Ya. Yang mereka lakukan adalah mereka berusaha untuk mencari hukum yang teringan, yang sebenarnya sudah ada keputusan di dalam kitab Taurat. Seperti salah satu kejadian ketika mereka itu melakukan pencurian, di antara mereka yang melakukan tindakan perzinahan, dan kemudian mereka datang kepada Rasul, "Wahai Muhammad, tolong kau jelaskan apa hukuman bagi seorang penzina." Ya. Rasul kemudian mengatakan, di dalam kitab Tauratmu sendiri kan sudah ada keterangan. Ya, kami tidak mengetahui Muhammad. Coba angkat tanganmu, kata Rasulullah. Ternyata tangan mereka yang menutupi kitab Taurat mereka itu berisi keterangan tentang hukuman bagi penzina adalah hukuman rajam. Jadi tampak sekali bahwasanya mereka datang kepada Rasul bukan tujuan untuk mempercayai kebenaran Rasul sebagai utusan Allah, akan tetapi dengan tujuan agar mereka mendapatkan sanksi hukuman yang lebih ringan dan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari tindakan-tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Ardiansyah dari tim Safir Al-Azhar yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Menarik sekali ayat ini bercerita tentang bagaimana pola pemikiran daripada orang-orang Yahudi terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kaitkan Ustaz dengan ayat yang sebelumnya, ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan. Dua pilihan itu adalah apakah itu memberikan keputusan hukum yang adil kepada mereka, kepada orang Yahudi itu, apabila mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta semacam keputusan hukum, atau membiarkan mereka, artinya tidak memberikan keputusan atau respon sama sekali. Nah, kemudian pada ayat yang kita kaji dalam hari ini, ini kembali Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin membongkar seperti yang sudah Ustaz sampaikan tadi, bahwa sebenarnya kedatangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih karena motivasi yang sangat buruk. Yang pertama mungkin mereka ingin menguji sejauh mana pengetahuan Muhammad tentang syariat Taurat misalnya. Atau begitu juga mereka ingin menguji apakah Muhammad ini benar-benar seorang nabi atau tidak. Karena sebenarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat dalam kitab Taurat dan Injil, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an. Nah, oleh karena itulah saya melihat bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan pertanyaan wa kaifa yuhakkimuka ini adalah ta'ajjub untuk menunjukkan betapa kedatangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menimbulkan tanda tanya, menimbulkan kecurigaan. Sebenarnya kecurigaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini bukan berarti seperti kecurigaan manusia, tetapi yang dimaksud di sini adalah suatu hal yang sangat aneh. Di satu sisi mereka tidak mengakui kenabian Muhammad, tapi di sisi yang lain mereka datang. Ini kan kalau dalam bahasa kita sehari-hari disebut dengan pelintat-pelintut, begitu. Ada yang tak beres. Ada yang tidak beres ya, logikanya tidak linier begitu. Nah, memang ini menjadi sesuatu hal yang sangat terlihat jelas pada diri orang-orang Yahudi ini. Ya, karena di antara sifat yang sangat melekat pada diri orang Yahudi itu adalah sifat mudzabdzabin. Iya, sifat bimbang-bimbang, keragu-raguan, ya, atau di satu sisi dia membenci, tapi di sisi yang lain dia mengiyakan. Seperti juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika mereka membuat perjanjian di Madinah, ya, di depan Rasulullah mereka katakan iya, tetapi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan tidak. Dan banyak kasus sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang munafik, yang jelas kemunafikannya. Nah, kalau kita tarik Ustaz ke dalam kehidupan saat sekarang ini, kiranya apakah Ustaz melihat ada katakanlah persamaan atau kemiripan lah antara sifat orang Yahudi ini yang mudzabdzab, yaitu kemunafikan ini, pada diri umat Islam saat sekarang ini yang tidak memiliki kekuatan iman itu, Ustaz? Iya, saya melihat bahwa sikap-sikap orang Yahudi ini bukan hanya khusus kepada mereka, akan tetapi juga dapat menimpa orang lain, terutama sekali juga umat Islam, kalau mereka ternyata tidak mengikuti apa yang sudah mengikuti manhaj syariat. Jadi begini, kalau kita perhatikan sekarang ini, ternyata umat Islam sendiri tidak punya keyakinan yang kokoh. Sedikit keyakinan itu sudah semakin berkurang, dan kemudian tindakan dan sikap umat Islam dewasa ini juga hampir-hampir seperti orang Yahudi. Katakanlah kita melihat umat Islam sekarang ini juga banyak yang tidak menepati janji. Ini kan adalah salah satu tanda bahwasanya meniru sikap-sikap orang-orang munafik atau orang-orang Yahudi pada dahulu. Kemudian lagi umat Islam sekarang ini yang hanya mementingkan diri sendiri. Ini juga adalah sikap orang Yahudi. Ketika mereka tidak mempercayai keberadaan orang lain, tidak mempercayai untuk memberikan manfaat kepada orang lain, tapi hanya memikirkan bagaimana mendahulukan kepentingan pribadi mereka. Jadi sebenarnya ketika Allah berbicara tentang Yahudi, bukan artinya oh itu untuk Yahudi saja, tidak. Tapi menjadi barometer kita pada saat ternyata kita punya kesamaan dan kemiripan sikap dengan mereka tersebut, maka itu artinya kita juga termasuk dari golongan mereka dari segi sikap, ya, dari segi sikap. Jadi harus benar-benar kita perhatikan. Dan juga Ustaz Adi, ternyata sifat plin-plan ini, ya, wakayfa yuhakkimunaka ini, ada juga di antara sekarang ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh umat Islam yang mirip-mirip seperti ini. Datang kepada seorang ulama bukan tujuan untuk mencari kebenaran ketika dia ingin menanyakan suatu hal, tapi hanya untuk sekedar menguji saja. Menurut Ustaz Adi, boleh tidak kita seperti ini, datang untuk menguji, bertanya untuk untuk membuat rusuh seperti itu. Jadi kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini ternyata pernah memang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah merasakan hal ini. Makanya Rasulullah sampai mengatakan ada tiga daripada orang yang menuntut ilmu itu, ketiga-tiganya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang tiga itu adalah liumari bihis sufaha, untuk membodoh-bodohi orang bodoh. Ya. Yang kedua adalah liubahi bihil ulama, atau mengimbang-imbangi. Jadi dia menuntut ilmu itu bukan supaya mendapatkan ilmu itu supaya menjadi orang yang saleh dan mengamalkannya, tidak, tetapi untuk mendapatkan popularitas bahwa dia diakui, supaya mendapat pengakuan lah bahwa dia juga seorang alim, bukan yang lain saja yang bisa alim, aku pun bisa alim, begitulah kira-kira. Ya. Auliyu ra'a bainan ayunin nas, atau yang lebih umum lagi, ya, dia ingin diakui oleh seluruh manusia. Jadi bukan hanya sebagai orang alim, tapi sebagai orang yang super power. Ini semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Man talabal ula, man talabal ilma litakuna kalimatullahi al-ulya, fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk meninggikan agama Allah, inilah yang sebenarnya, ya, di jalan Allah. Jadi kalau yang tiga tadi ada di jalan syaitan, maka yang satu inilah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang menjadi hal yang sangat menarik kalau kita lihat fenomena yang terjadi saat sekarang ini. Di mana kadang-kadang Ustaz, ada orang yang bertanya, sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang menjadi hitam putih. Artinya begini, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak, tetapi kita juga tidak bisa menjawab bahwa itu iya, begitu. Artinya dia ingin menguji kayak mana sih pendapat ulama yang satu ini, gitu kan. Ketika pendapatnya misalnya bertanya tentang bid'ah, ketika ulama itu mengatakan oh ini tidak bid'ah, ini boleh-boleh saja, kemudian dia bantah ulama itu tadi. Padahal tadinya dia kan menanya. Kalau bertanya ya sudah, dengar. Setelah selesai bertanya, dengar, kan begitu seharusnya. Ini tidak, malah selesai dia bertanya, di debatnya pula, tapi begini kata orang lain, katanya inilah yang menjadi kalau kita lihat di dalam adabul ilmu wal muta'allim, ya, adab dalam menuntut ilmu dan pelajar itu ada semacam adab, yang adab itulah mendatangkan keberkahan daripada ilmu itu tadi. Dimana kalau kita melihat para pelajar-pelajar atau talibul ilm pada masa yang lalu, sehingga ilmu mereka itu menjadi berkah, ada semacam penghormatan bukan hanya kepada ilmu itu, tetapi kepada sahibul ilm, kepada gurunya, ustadznya, gurunya. Tapi tidak juga disebut dengan hulu, tidak sampai kepada berlebih-lebihan dalam menghormatinya. Bagaimana mereka menghormati gurunya sehingga tidak membangunkan gurunya ketika tidur misalnya, dan begitu juga sudah menyediakan tempat yang baik untuk guru-gurunya. Nah, kalau kita melihat malah guru atau secara umum adalah para ustadz di negara ini termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan tempat yang baik. Nah, ini mungkin juga menjadi catatan bagi para pemimpin yang ingin memimpin pada masa-masa yang akan datang. Mungkin itu, Ustaz. Iya, ini menarik. Kalau kita perhatikan, ternyata salah satu keberhasilan Malaysia itu berkembang saat sekarang ini adalah karena mereka sangat-sangat menghormati para pendidik. Betul. Dan juga berusaha untuk mengembangkan pendidikan. Saya kira kalau negara kita ini mau maju dan berkembang seperti pesatnya Malaysia, maka salah satu tugas yang harus dilakukan oleh para pemimpin kita adalah dengan memperhatikan pendidikan secara lebih intens lagi. Iya. Secara guru, lebih banyak nasib guru. Kemudian juga masyarakat harus benar-benar menghargai seorang guru. Iya. Seorang guru bukan dihargai dalam bentuk material, dia tidak perlu itu, tapi bagaimana ilmunya itu benar-benar dilaksanakan, itulah yang paling tertinggi penghargaan kepada seorang guru. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kajian kita pada hari ini memberikan banyak masukan kepada kita, yang pada intinya adalah bahwa kita mampu untuk maju pada saat kita menghormati para pendidik kita dan juga menghormati ilmu pengetahuan itu sendiri. Mungkin ini saja intisari dari kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya Ustadz Ardiansah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.